baru kita membicarakan tentang takbir. Pembicaraan takbir ini setelah panjang lebar membicarakan tentang alhamdulillah, ini adalah rangkaian, masih rangkaian dari sebuah hadis yang kita pelajari bersama di awal, yaitu hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Ahabbul kalami ilallahi arba." Artinya, perkataan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ada empat. Perkataan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ada empat. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah kita sudah bahas. Alhamdulillah pada pekan-pekan yang lalu sudah kita bahas. Panjang lebar sampai kepada tentang alhamdu, asyukru, almadhu, ya, pujian, kesyukuran, sanjungan, sudah kita pelajari. Nah, sekarang kita mempelajari kalimat yang terakhir dari empat itu, yaitu at-takbir dan ucapan Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi ini masih rangkaian dari rangkaian empat perkataan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang empat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu ketika kita membicarakan empat perkara tersebut. Dari mulai tasbih, kemudian kita membicarakan dari mulai la ilaha illallah karena dia adalah asas. Kemudian penulis membicarakan tasbih, kemudian penulis membicarakan alhamdulillah. Baru setelah itu penulis sekarang terakhir membicarakan Allahu Akbar. Nah, itu dimulai dari bab yang ke-28. Ya, dimulai dari bab yang ke-28 insyaallah kalau tidak salah. Ya. 29. Yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul kalami ilallahi arba." Perkataan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah empat. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. La ilaha illallah sudah kita bahas. Awal-awal bab. Kemudian alhamdulillah, subhanallah kita bahas juga, alhamdulillah barusan selesai. Sekarang kita masuk kepada Allahu Akbar. Bayangkan dari bab ke-29 kita sekarang bab ke-51. Berarti sekitar 30. Hah? 22. 22 bab itu baru 3 kalimat yang dipelajari. Sekarang kita membicarakan kalimat yang keempat, yaitu kalimat takbir. Jadi itu urutan-urutan, karena bukunya berjudul Fikih Doa dan Zikir. Fikih artinya memahami bagaimana tata cara berdoa dan tata cara berzikir. Baik. Penulis mengatakan, La yazalul hadithu madhiyan anil kalimatil arba'il lati hiya khairul kalami wa ahabbuhu ilallah. Pembahasan masih berkisar tentang empat kalimat yang merupakan sebaik-baik perkataan dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahia subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada ilah yang hak kecuali Allah dan Allah Maha Besar. Wa sabaqal haditsu mufassalan ba'd asy-syai'i 'an at-tasbih wa at-tahmid wa at-tahlil wa baqiya al-kalamu 'an at-takbir. Sudah dipaparkan pula sebagian pembahasan tentang tasbih, tahmid serta tahlil. Dan yang tersisa adalah pembicaraan tentang takbir. Wa fadlihi wa ma'nahu fil lughati wasyar'i wa ba'd al-umuri al-ukhra al-muta'alliqati bihi. baik dari segi keutamaannya, maknanya, dari segi bahasa, syarak, maupun perkara-perkara lain berkenaan dengannya. Kemudian beliau baru menjelaskan tentang takbir. Inna takbira sya'nuhu 'azim wa thawabuhu 'inda Allahi jazil wa qad takatharatin nusus fi hal hasi 'alaihi wa targhibi fi wa dzikri thawabihi. Sesungguhnya takbir urusannya sangat besar dan pahalanya di sisi Allah sangatlah banyak. Cukup banyak nas yang mendorong melakukannya, memotivasinya dan menyebutkannya, menyebutkan balasannya. Ini salah satu manfaat dari mengetahui keutamaan sesuatu. Kita jadi semangat mengerjakan keutamaan sesuatu tersebut. Kalau kita mengetahui manfaat keutamaan sesuatu, kita jadi semangat. Manfaat sholat tahajud, manfaat sholat duha, manfaat baca Quran, manfaat berzikir pagi sore. Kita jadi semangat untuk mengerjakan perbuatan tersebut. Manfaat bertakbir, kita jadi semangat bertakbir. Yaqulullahu ta'ala wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidz waladan wa lam yakun syarikun fil mulk wa lam yakun lahu waliyyun minadz dzulli wa kabbirhu takbira. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan katakanlah segala puji bagi Allah yang tidak mengambil anak dan tidak ada baginya sekutu dalam kerajaan dan tidak ada baginya wali dari kehinaan, dan bertakbirlah kepadanya dengan sebenar-benar takbir. Nah, ayat ini menunjukkan kepada rububiyah Allah, yang dengan rububiyah tersebut Allah Subhanahu wa taala menjadi satu-satunya yang ilah yang hak untuk disembah. Menjadi satu-satunya ilah yang hak untuk disembah. Tidak ada ilah yang hak untuk disembah kecuali Allah. Coba perhatikan ayat ini. Wa qulil hamdulillah. Segala puji bagi Allah. Kenapa Allah yang dipuji? Yang pertama, alladzi lam yattakhidz walada. Allah tidak mengambil anak. Mengambil anak berarti Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki istri. Tidak memiliki istri ataupun pendamping yang dengannya memerlukan anak. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, lam yalid wa lam yulad. Tidak dilahirkan atau tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Tidak melahirkan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai pasangan. Wa lam yulad berarti Allah Subhanahu wa taala bukan hasil dari pasangan. Paham ini? Ya. Maka lam yattakhidz walada. Allah Subhanahu wa taala berarti tidak memiliki pasangan yang menghasilkan anak. Dan tidak ada sekutu. Sekutunya, baginya sekutu dalam kerajaannya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sekutu apapun di dalam kekuasaannya. Sekutu di sini baik berupa makna syarik, di sini bisa berupa maknanya adalah an-nidd, tandingan, atau syarik di sini bisa berupa qasim, pembagian. Artinya Allah tidak bagi-bagi kekuasaan. Ya, di dalam pengaturan penciptaan kekuasaan Allah tidak bagi-bagi. Atau maknanya Allah tidak mempunyai yang menandinginya di dalam kekuasaannya. Jadi syarik di sini bisa bermakna, bisa maknanya adalah an-nidd. An-nidd artinya adalah tandingan. Atau bermakna qasim, atau bisa bermakna pembagian. Allah bagi-bagi kekuasaan dengan makhluk. Ya. Allah tidak memiliki syarik apa-apa. Atau Allah mempunyai tandingan dalam kekuasaannya, tidak. Allah tidak memiliki kekuasaan di dalam Allah apa sekutu, Allah tidak memiliki sekutu tandingan dalam kekuasaannya. dan tidak ada baginya wali dari kehinaan. Lihat di sini Allah Subhanahu wa taala semakin menegaskan bahwa Allah satu-satunya. Allah tidak perlu penolong. Ya, Allah tidak perlu penolong. Walam yakul lahu waliyyun minadh-dhul. Allah Subhanahu wa taala tidak ada bagi Allah wali dari kehinaan. Wali disebut maksudnya adalah penolong dari kehinaan. Nah, ini yang menegaskan bahwa Allah zat apabila terlepas dari tiga ini, terlepas dari anak, syarik, dan wali, ini zat adalah maha berdiri sendiri, maha hidup, maha tidak memerlukan apa-apa, bahkan seluruhnya memerlukannya, dan dialah Allah yang paling pantas untuk diibadahi. Ya, apabila terkumpul pada zat, yaitu tidak menjadikan sesuatu, tidak memiliki anak, berarti tidak memiliki pasangan, tidak memiliki tandingan, dan tidak memiliki penolong, maka ini pantas untuk disembah. Dan tidak ada yang seperti itu kecuali Allah. Ya, apabila zat tidak memiliki anak, tidak memiliki sekutu, tidak memiliki penolong, maka ini adalah zat yang paling pantas untuk disembah, paling berhak untuk disembah. Dan itulah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Paham ini ya, para ikhwah? Tiga poin itu. Ya. Lam yattakhidz walad wa lam yakul lahu syarik wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhul. Tidak memiliki anak, sekutu, dan penolong. Maka zat seperti ini, zat yang paling pantas untuk diibadahi. Dan itulah, itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di akhir Allah berfirman, dan bertakbirlah. Artinya agungkanlah Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengagungan. Wa qala ta'ala fi sya'ni as-siyam wa litukmilu al-iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang urusan puasa, dan hendaklah kamu menyempurnakan perhitungan dan bertakbirlah kepada Allah atas petunjuknya kepada kamu supaya kamu bersyukur. Ini ayat-ayat disebutkan oleh penulis bahwa di dalam Al-Qur'an ada masalah takbir, itu intinya. Ini ayat-ayat disebutkan oleh Allah bahwa di dalam Al-Qur'an ada masalah takbir. Jadi ayat yang pertama surat Al-Isra ayat 111, di situ ada wa kabbirhu takbira. Dan bertakbirlah dengan sebenar-benar takbir. Agungkan Allah dengan sebenar-benar takbir. Lalu dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 185, ayat yang berkaitan dengan puasa. Karena ayat-ayat puasa itu dari Al-Baqarah 183 sampai 187. Nah, ini Al-Baqarah ayat 185. Ya. Ayat ini berkaitan dengan puasa. Allah berfirman, dan hendaklah kamu menyempurnakan perhitungan. Maksudnya, kalau kita puasa Ramadan, itu kita sempurnakan perhitungannya. Puasa sebulanan penuh. Jangan sampai kurang. Puasa sebulanan penuh. Baik dengan cara kita melihat ru'yat hilal, ya, kita melihat malam ke-29 atau 29 malam itu terlihat hilal, maka berarti besoknya hari yang ke-30 tidak puasa. Atau ya, kita menyempurnakan jumlah hari bulan Syaban. Kalau 29 setelah terbenam pada hari ke-29 setelah terbenam matahari tidak terlihat hilal, maka berarti disempurnakan menjadi 30 hari. Itu yang dimaksud dengan menyempurnakan perhitungan. Maksudnya menyempurnakan perhitungan hari-hari puasa sesuai dengan ru'yat hilal. Kalau tidak terlihat hilalnya, maka disempurnakan menjadi berapa hari? 30 hari. Itu yang dimaksud dengan menyempurnakan perhitungan. Dan bertakbirlah. Kalau sudah masuk waktu hari Idul Fitri, masuk terlihat hilal, berarti besok Idul Fitri, maka bertakbirlah. Nah, ini ayat ini dalil bahwa kita dianjurkan untuk bertakbir di malam lebaran. Secara umum, ayat ini bisa dijadikan sebagai dalil kita diperintahkan untuk bertakbir saat malam lebaran. Karena setelah menyempurnakan hitungan puasa, menyempurnakan hari puasa, kita diperintahkan untuk bertakbir. Supaya kamu bersyukur, maksudnya bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kekuatan untuk berpuasa selama sebulanan penuh, untuk beribadah selama sebulanan penuh. Baik. Wa qala ta'ala fi sya'nil hajj wa ma yakunu fihi min nusuk yataqarrabu fihi al-'abdu ila Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang urusan haji serta apa-apa yang ada padanya dari manasik yang dijadikan oleh seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi puasa, ini sekarang haji. Artinya kalau pas setelah puasa dianjurkan untuk bertakbir, setelah haji pun dianjurkan untuk bertakbir. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakharaha lakum litukabbirullah ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah dagingnya, tidak pula darahnya, akan tetapi sampai kepadanya takwa dari kalian. Demikianlah Dia menundukkan untuk kalian agar kalian bertakbir kepada Allah atas petunjuknya kepada kalian, dan berilah kabar gembira orang-orang yang berbuat kebaikan. Surat Al-Hajj ayat 37. Maksud dari ayat ini adalah orang kalau berhaji, dia kalau hajinya haji tamattu', maka dia wajib untuk menyembeli hewan hadyu. Baik itu kambing atau unta. Kalau berhaji tamattu' atau berhaji qiran. Haji tamattu' adalah umrah dahulu, kemudian berpakaian lagi seperti biasa. Nanti tanggal 8 Dzulhijjah pas musim haji berihram lagi sampai lalu mengerjakan ibadah haji sampai selesai. Lalu berpakaian lagi seperti biasa. Itu haji tamattu. Jadi dua pekerjaan yang berat sekaligus dikerjakan dalam waktu yang berdekatan. Umroh kemudian haji. Adapun haji qiran niatnya yang digabung. Umroh dan haji bersamaan, tapi dikerjakan sekali saja, niatnya yang digabung. Caranya sampai di Mekah, kemudian tawaf qudum, tawaf penyambutan selamat datang kepada Mekah, baru setelah itu tetap berpakaian ihram sampai musim haji. Walaupun sebulanan, walaupun satu pekan, dia tetap berpakaian itu. Sampai musim haji dia kerjakan ibadah haji sampai selesai, baru dia berlepas baju ihram. Adapun haji ifrad sama dengan qiran, cuma niatnya hanya untuk haji. Nah, dari tiga jenis haji ini, tamattu' dan qiranlah yang wajib menyembelih hewan. Namanya hewan hadyu. Dikenal di Indonesia namanya dam. Padahal yang lebih pantas adalah hewan hadyu. Taib. Kemudian ketika menyembelih itulah, maka Allah berfirman, sembelihan kalian itu tidak akan sampai kepada Allah. Dagingnya, darahnya enggak akan. Allah enggak perlu, maksudnya begitu. Daging kalian itu Allah tidak perlu. Darah dari sembelihan hewan kalian Allah tidak perlu. Tetapi yang sampai kepada Allah, yang sampai dan mendatangkan ridha Allah adalah ketakwaan kalian. Nah, ini juga berlaku pada Idul Adha. Pada Idul Adha. Kita ketika Idul Adha menyembelih kambing, sapi, atau unta. Maka sembelihan-sembelihan itu tidak diperlukan oleh Allah, tidak akan sampai kepada Allah. Tapi yang sampai kepada Allah adalah ridha-Nya. ketakwaannya sampai kepada Allah. Yang mendatangkan ridha Allah adalah ketakwaannya. Itu yang dimaksud, sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah dagingnya, tidak pula darahnya, akan tetapi sampai kepadanya takwa dari kalian. Demikianlah Allah menundukkannya untuk kalian. Maksudnya daging apa, hewan-hewan ternak tersebut yang berkaki empat, entah itu unta, sapi, kambing, Allah tundukkan. Ya, Allah tundukkan untuk kita. Maksudnya Allah tundukkan mudah bagi kita untuk mengkonsumsinya. Agar kalian bertakbir kepada Allah atas petunjuknya kepada kalian, dan berilah kabar gembira orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi setelah itu kita lakukan, misalkan ya, saya beri contoh, tanggal 8 Zulhijjah jamaah haji pergi ke Mina. Di situ mereka diam di Mina, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Setelah subuh mereka tanggal 9 pergi ke Arafah, wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah sampai maghrib dari tanggal 9. Setelah maghrib pulang ke Muzdalifah. Muzdalifah di malam ke 10. Setelah sholat subuh di Muzdalifah dia sholat maghrib dan isya dan subuh. Setelah sholat subuh dia pergi ke Mina. Ya, tanggal 10 hari Idul Adha pergi ke Mina melempar jamarat. Setelah melempar jamarat, maka pada saat seperti itu dia kemudian menyembelih hewan hadyu. Nah, itu. Kalau sudah menyembelih hewan hadyu, kemudian dia bertahallul. Tahallul namanya tahallul, kemudian dia mencukur rambutnya maksud saya. Lalu setelah itu dia bertahallul. Namanya tahallul kecil, tahallul asghar. Ya. Nah, setelah dia bertahallul seperti itu, maka dia kemudian bertakbir. Karena dia sudah tahallul asghar, dia bertakbir, memperbanyak takbir Allahu Akbar. Karena itu hari Idul Adha. Kemudian juga besoknya dia banyak takbir 11, 12, 13 karena itu hari-hari apa namanya? Tashriq. Hari-hari apa? Tashriq. Nah, dianjurkan untuk memperbanyak takbir. Itu maksudnya. Jadi kalau sudah selesai pekerjaan ibadah haji, sudah nyembelih, sudah bertahalul lagi, maka perbanyaklah takbir. Takbir kepada Allah atas petunjuknya kepada kalian. Maksudnya atas kemudahan untuk menunaikan ibadah haji. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang berbuat kebajikan. Maksudnya orang-orang yang menunaikan ibadah haji tersebut, hendaknya dia berbuat kebajikan. Memperbanyak sedekah, memperbanyak takbir, tahmid, tahlil ketika menunaikan ibadah haji. Kemudian wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang takbir juga dalam Al-Qur'an, ya ayyuhal muddatsir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir. Wahai orang yang berselimut, berdirilah dan berilah peringatan. Ini adalah ayat yang memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah secara terang-terangan. Ini ayatnya. Asalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk berdakwah secara rahasia. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Dan berikanlah peringatan kepada kerabat-kerabat terdekatmu yang paling terdekat. Nah, setelah beberapa tahun beliau atau beberapa kayaknya setelah beberapa tahun ya beliau mendapatkan wahyu, maka beliau mendapatkan perintah dari Allah untuk berdakwah dengan terang-terangan, tidak sembunyi-sembunyi lagi, ya seperti itu. Dan syariat Islam tidak perlu disembunyikan, ya, karena syariat Islam syariat yang jelas. Begitu juga kita ini pengajian, tidak perlu disembunyikan. Kan enggak ada sesuatu yang kita sembunyikan dalam pengajian ini. Ya, maka bisa salah satu tolak ukurnya kita menganggap bahwa pengajian itu adalah sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah dan tidak menyimpang ketika dia terang-terangan di masjid. Ya, kemudian bisa didengar, bisa diikuti oleh siapa saja. Bahkan kadang-kadang saking terangnya, ada orang yang pemerhati dakwah ini, saking terangnya, ya. Masjid Imam Syafi'i kapan didirikan, siapa ketuanya, berapa didirikan biayanya, saking terangnya. Kalau seandainya ini pengajian sesat, niscaya kita akan sembunyi-sembunyi karena takut ketahuan. Dan biasanya pengajian-pengajian yang menyimpang seperti itu, ya. Ini bisa didengar, kitabnya bisa dibaca, ya, videonya bisa dilihat, ya. Jadi aneh saja kalau seandainya ada yang katakan ini menyimpang dari agama. Kajian-kajiannya terang benderang seperti matahari di siang bolong, di mana-mana bisa dilihat. Ya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beberapa waktu berdakwah secara sembunyi-sembunyi, beliau berdakwah secara terang-terangan. Beliau berdakwah secara terang-terangan. Baik. Kemudian qala Syekhul Islam, dan ini ada pelajaran menarik bahwa ketika beliau diperintahkan qum fa'anzir, bangunlah dan berilah peringatan. Ini kan terang-terangan berarti. Wa rabbaka fakabbir. Dan bertakbirlah, agungkanlah Rabbmu. Ini menunjukkan bahwasanya kita ketika berdakwah pasti akan mendapatkan aral yang melintang. Maka yang dijadikan ukuran adalah Allah, bukan perkataan manusia. Agungkan Allah, ikhlaskan ibadah, ikhlaskan dakwah, ikhlaskan nasihat. Kalau ada orang ngomong sana, ngomong sini, ya, ngomong sana, keluar, masuk telinga kanan, keluar telinga kanan aja. Jangan sampai masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Masuk telinga kiri, keluar telinga kiri. Saya kemarin di Samarinda, saya ketemu kawan, subhanallah. Yang dia dapati di dalam dunia dakwah tidak sama seperti yang kita dapati. Mungkin alhamdulillah kita di Banjarmasin dakwah salaf mudah-mudahan selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di luar-luar sana dilempari dengan air mineral, diludahi, di macam-macam. Maka pada saat itu kalau ada aral yang melintang, fakabbir. Agungkanlah Rabbmu. Karena tidak ada yang lebih agung kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaskan niatmu. Jadi fakabbir di sini bertakbirlah, maksudnya ikhlaskan niat. Hanya Allah yang lebih besar dari segala sesuatu. Hanya Allah yang maha besar dari segala sesuatu, dari permasalahan apapun. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hanya sekedar omongan orang di masjid, si fulan begini, si fulan permasalahan. Saya sering mengatakan bahwasanya permasalahan-permasalahan internal itu kadang-kadang mengganggu ke jalannya sesuatu. Jadi permasalahan-permasalahan, aku kada nyaman. Itu selalu akhirnya membuat pembangunan enggak jalan, yayasan enggak jalan, dakwah enggak jalan. Akibat aku kada nyaman aja. Ya. Itu padahal orang sudah berpacu dengan waktu. Sekarang tahun-tahun ini adalah tahun-tahun kita berprestasi. Kita menghasilkan prestasi kita. Apa yang bisa kita sumbangkan untuk agama ini sebagai bekal kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nantinya. Wah. Ada perkataan menarik dikatakan oleh seorang ulama salaf, disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Beliau mengatakan, "Man arada an yaslama min al-ghibah falyasudda nafsahu anidh-dhunun." Siapa yang ingin dia selamat dari ghibah, gunjing orang, nyebutin orang di belakangnya, maka hendaknya dia menutup dirinya dari prasangka. Wah, pinanya si Dinto ada ketujuan aku, pinanya. Jadi tutup dirinya, diri ini dari prasangka. Maka kita akan selamat dari mengintai-ngintai. Waman salima minadzunun salima minat tajassus. Siapa yang selamat dari prasangka-prasangka terhadap orang-orang, maka dia akan selamat dari mengintai kesalahan-kesalahan orang. Tuh kan, tuh lihat. Mengintai-ngintai. Waman salima minat tajassus salima minal ghibah. Siapa yang selamat dari mengintai-ngintai kesalahan orang, dia selamat dari ghibah. Maka saya katakan kadang-kadang permasalahan internal, ini beberapa kali di luar kota, permasalahan internal gitu-gitu aja. Enggak menghasilkan prestasi dakwah, enggak menghasilkan. Ya, yayasannya enggak punya sekolah, pendidikan enggak jalan, media enggak jalan, kajian-kajian enggak jalan. Seperti itu, permasalahan-permasalahan yang tidak terlalu menghasilkan apa-apa gitu. Tidak terlalu menghasilkan apa-apa. Akhirnya yang ada adalah kada nyaman. Akhirnya kayak itu aja. Jalan di tempat. Ya, tidak nih saya mohon jangan sampai diletakkan pada sebuah yayasan atau apa. Cuma seperti itu kebiasaan. Ya, saya berbicara secara umum. Nah, jangan prasangka lagi deh. Akhirnya nanti ghibah ya. Ini pembicaraan secara umum. Karena kebanyakan di daerah, bahkan kadang-kadang komunitas dakwah salaf masih kecil di sebuah daerah. Ini sudah berpecah-pecah sana sini. Akibat tidak nyaman tadi. Akibat prasangka tadi. Ya, prasangka aja. Wah, ini kada menghormati. Pokoknya prasangka. Yang kalau bertemu dengan orang tersebut gak berani ngomong apa-apa. Ya, gak berani tabayun, gak berani ngomong langsung. Nah, ini hati-hati ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Maka kalau ada, maksud saya cerita begini, kalau ada aral melintang, agabir. Warabbaka agabir. Allah, urusan Allah lebih besar daripada ini. Urusan Allah lebih besar daripada ini. Maka ada kaidah menarik, iltamis li akhika sab'ina udhran. Artinya, cari untuk saudaramu 70 alasan agar kamu bisa memaafkannya. Kalau seandainya kamu tidak bisa mencari alasan agar kamu bisa memaafkannya, maka ucapkan di dalam hati, mungkin si Din ada alasan. Kan luar biasa begini. Ya, mungkin si Din ada alasan. Ini Masjid Imam Syafi'i tidak akan pernah terjadi diambil manfaatnya, kecuali kalau seandainya kita mikirkan apa kata orang, oh pinanya si Din tuh kada mau aku di sini, oh pinanya, padahal siapa yang tahu, ya bujur saya tuh pandangan matanya gini kayak itu sudah, pikiran pandangan mata orang subhanallah, ya coba tanya langsung, Pak ada apa, salahkah saya, ada yang perlu. Itu semestinya yang gentle seperti itu. Ngomong langsung. Gitu. Ya. Jadi kadang saya perhatikan, terutama saya beberapa kali keluar daerah, seperti itu kejadiannya. Kada nyaman catai lawan ustadznya, kada nyaman begini. Duduk, permasalahan itu didudukkan, cari solusi sama-sama. Kalau ustadznya salah, beritahu, nasihati. Kalau ustadznya menasihati, diterima. Begitu. Makanya warabbaka fakabbir. Ya, kalau ada aral melintang, maka Rabbmu yang diagungkan, bukan manusianya. Ini kejadian banyak sekali dan tidak produktif akhirnya. Dan subhanallah ada orang, seorang ustaz, dia di sini enggak produktif. Karena beberapa ra'yunya, beberapa pendapatnya enggak bisa diterima. Akhirnya ini jalan di tempat begitu aja. Kata orang Arab, alal barokah, yang penting jalanlah. Ya. hidup segan mati tak mau. Yang penting jalan. Tapi kemudian orang ustadz ini sadar dia nggak bisa bermanfaat di sini. Dia keluar. Kemudian dia akhirnya di sini bermanfaat. Saya dapati itu di beberapa daerah. Akhirnya cepat pembangunannya, cepat sekolahnya jalan, cepat ini, cepat ini. Maka pada saat itu kita harus perhatikan baik-baik. Warabbaka fakabbir. Saya sering mengatakan pada kawan-kawan, terutama yang berjuang di dakwah, ada atau tidak adanya kita di dalam sesuatu, maka dakwah akan tetap jalan. Dakwah tetap jalan, kita ada atau tidak ada. Ya. Dakwah Islam ini akan tetap berjalan. Karena Rasulullah SAW bersabda, la tazalu ta'ifah min ummati zahirin. Masih akan ada saja segolongan dari umatku yang memperjuangkan kebenaran. La yadhurruhum man khadhalahum wala man khalafahum. Orang yang memperjuangkan kebenaran ini, dia tidak akan memperhatikan yang menghina dia, yang memudharatkan dia, enggak akan bisa. Dia cuma memperjuangkan kebenaran saja. Wa rabbaka fakabbir. Nah, itu kalau ada aral melintang, biarkan. Itu anggap kerikil-kerikil dakwah yang terus kita harus maju ke depan. Misalkan saya beri contoh. Ada sebuah yayasan, sekali lagi saya berbicara umum, tidak bukan yayasan mana saja. Ada sebuah yayasan, mikirkan, wah pinanya itu kada suka lah aku. Wah pinanya, kalau lagi rapat, kada mau umpat. Kalau akhirnya gak jalan. Maka semestinya, orang-orang yang ada di dalam situ, dia mikirkan, ini kalender yayasan tahun depan apa? Proyeksi kita tahun depan itu apa? Bahwa bulan Muharram harus ada kegiatan ini, bulan ini harus kegiatan ini. Seperti kita di Imam Syafi'i ini. Lihat kegiatan remis. Tetap aja. Mau ada gempa di mana, dia tetap ada kegiatan. Karena sudah dari, sudah agenda, agenda yayasan, agenda dakwah. Nah, begitulah kalau sudah jalan. Begitulah kalau sudah jalan. Nah, itu semestinya kita berpikir ke depan. Berpikir catatan kaki ini enggak selesai-selesai. Ustaz, kopiah pian kenapa putih terus teh? Enggak selesai. Kan ulun warnai kuning. Mun warnai kuning pun dibicarain orang lagi, kenapa kuning teh? Kada hirang. Terus enggak akan selesai. Ya, karena Imam Syafi'i mengatakan, ridhan nas ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia sebuah puncak yang tidak akan pernah selesai. Ya, orang sudah jalan begini 2 tahun, 3 tahun sudah buka sekolah, dia masih aja jalan di tempat, mikirkan kada nyaman. Enggak ada. Maka yang seperti itu obatnya apa? Wa rabbaka fakabbir. Agungkan Rabbmu. Ikhlaskan niat untuk apa kita berlaku seperti ini. Ya. Ini ahibati hafizakumullah. Sekali lagi pembicaraan tadi umum, itu nasihat untuk saya pribadi dan kita semua. Dan itu dalam kehidupan kita juga seperti itu. Ya, dalam kehidupan kita juga seperti dalam bergaul. Kadang-kadang kan ada gini, Pak. Manusia itu sosial sekali. Kalau tidak diajak gabung itu sakit hati. Ya. Kada diajak bermainan tuh kada nyaman benar. Coba pian kekanakan lihat. Ya, ada berlima. Berempat nih sengaja. Gitu. Kada usah kawaninya. Pasti menangis sikong tuh. Ya, itu manusiawi, sosial sekali. Dan dia akan mencari komunitas yang lain yang bisa menerima dia. Maka pada saat itu, ya, lihat di dalam hadis Rasulullah SAW. La yahillu, tidak boleh 3 orang yatanajathnani min hudunal akhar. Tidak boleh 3 orang, kalau ada 3 orang kemudian nomor 1 dan 2 berbicara dan meninggalkan yang ketiga. Enggak boleh. Kenapa? Karena manusia itu sangat manusia sosial, sosial sekali. Dia ingin berinteraksi dengan, dia ingin diajak gitu. Nah, ya seperti itu. Jadi kalau ada aral melintang, rabbaka fakabbir. Rabbmu utamakan. Niatkan ikhlas. Untuk apa kita seperti ini? Apakah ingin agar duniawi? Tidak. Tetapi ingin agar agama Allah Subhanahu wa taala tersebar. Kalau Rasulullah SAW mikirin perkataan orang kafir Quraisy, enggak selesai dakwah ini. Enggak sampai ke Indonesia dakwah ini. Abu Jahal nih, bontong benar. Abu Jahal nih, mendirakan aku taruh setiap hari. Abu Lahab, apalagi Abu Lahab lawan istrinya, Ummu Jamil. Setiap hari ngomongin Rasulullah SAW yang buruk-buruk. Itu kalau Sidin memikirkan itu, enggak akan selesai dakwah ini. Nah ini contoh. Warabbaka fakabbir. Kenapa saya cerita itu dari tadi? Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Wa qum fa'andir. Ini ayat dakwah ini. Dakwah terang-terangan. Kalau sudah terang-terangan, pasti ada aral melintang. Kalau sudah ada aral yang melintang, maka anggungkan Rabbmu. Teruslah jalan. Niatkan, ikhlaskan niat. Ya. Dalam di kantor juga seperti itu. Kalau memang tujuannya baik, maka katakan, ucapkan. Tinggal kita mengurus hati warabbaka fakabbir. Semoga bermanfaat. Ini yang bisa sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.